إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat-nikmatnya, keutamaan-keutamaannya atas kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan berupa sholat maghrib. Walhamdulillah, kita lakukan dengan berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil kiamah, di saat tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, dan kecuali orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Yaumil kiamah, di mana amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di kehidupan dunia ini yang akan menolong kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarun fa syarun. Jika yang kita kerjakan di kehidupan dunia ini adalah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan nanti di yaumil kiamah. Dan jika kejelekan yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini, maka kejelekan pula yang akan kita dapatkan nanti di yaumil kiamah. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarhum Datul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membaca keterangan beliau pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ya rasulullah inna ummi matat wa alaihi saum syahrin afaqdihi anha qala law kana ala ummika dainun akunta qadhihi anha qala na'am qala fa dainullahi ahaqqu ayuqdha Wa fi riwayatin ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alayha shaumun nadrin afa sumu anha qala afa ra'aiti law kana 'ala ummiki dainun fa qadaitihi akana yu'adi dhalika anha qalat na'am qala fasumi an ummiki. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia dan memiliki utang, memiliki tanggungan puasa sebulan. Apakah aku mengqadanya dari atau atas nama ibuku? Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seandainya ada atas ibumu utang, apakah engkau akan membayarnya dari ibu, di atas nama ibumu? Berkata laki-laki ini, iya. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka hutang terhadap Allah lebih pantas untuk dibayar. Di dalam riwayat, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia dan atas beliau memiliki tanggungan puasa nazar. Apakah aku berpuasa atas nama ibuku? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa pendapatmu seandainya ada kewajiban utang atas ibumu kemudian kamu membayarkannya? Apakah itu teranggap telah membayar utang dari ibumu? Berkata wanita ini, iya. Maka berpuasalah kamu atas nama ibumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sebagian daripada keterangan hadis ini sudah kita baca. Dan kita lanjutkan. Atau ada yang mau membaca hadis? Baik, follow. Asyarah al-Jimali, nakro asyarah al-Jimali, keterangan yang global. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yukhbiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an qadiyataini su'ila anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan tentang dua qadiyah, dua kejadian. Yang ditanyakan tentang kedua kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-qadiyatu al-ula anna imra'atan matat wa 'alayha shaum syahrin. Ja'a ibnuha yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hal yaqdi dzalika shaum an ummihi? Kisah yang pertama ataupun kejadian yang pertama, bahwasanya seorang wanita meninggal dunia dan memiliki utang puasa sebulan. Datanglah anak laki-lakinya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah dia boleh menggantikan atau mengqadha yang demikian puasa tersebut dari uminya, dari ibunya? Jadi apakah dia harus mengqadha, mengganti atau berpuasa atas nama ibunya? Wa min husni ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraba lahu mathalan bayana baina yaday al-jawab an su'alihi liyaktani'a bihi. Dan termasuk bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi membuatkan permisalan untuk laki-laki tersebut. Ya, di hadapan jawabannya atau sebelum menjawab tentang apa yang ditanyakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Liyaktani abihi, agar bisa diterima jawabannya tersebut. Fasalahu law kana ala ummihi dainun li adami fawfahu iyahu ayakudhi dhalika anha watabarro bi dhimmatul mayit fajaba ar-rajul bil ijab. Nabi SAW bertanya kepada laki-laki ini, seandainya ada pada ibunya utang kepada sesama manusia, li adam, kemudian dia atau anaknya ini melunasinya, ya, melunasi utang tersebut atas nama ibunya. Apakah yang demikian dia telah melunasi dari ibunya dan telah membebaskan tanggungan si mayit dengan dia membayarkan utang tersebut? Maka laki-laki itu menjawab dengan iya. Fabayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna dainallah ta'ala aula wajdar bil qada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada laki-laki tersebut bahwasanya utang Allah taala lebih pantas, lebih utama untuk dibayar, untuk dilunasi. Di adami haqqihi ta'ala wasiati afwihi. Karena agungnya hak Allah Ta'ala dan luasnya ampunannya. Ini al-qadiyah al-ula, kejadian yang pertama. Al-qadiyah tsaniyah, kejadian yang kedua. Anna imro'atan matat wa qad nadarat antasuma falam tasum. Kejadian yang kedua adalah seorang wanita meninggal dunia dan sungguh dia telah bernadar untuk berpuasa, tapi belum berpuasa, keburu meninggal. Faja'at ibnatuha ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tas'aluhu hal tasumu an ummiha dzalika saum. Kemudian datanglah anak perempuannya, anak perempuan wanita tersebut, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, apakah nam dia harus berpuasa menggantikan puasa ibu, puasa nadar ibunya? Ya. Fa darabalah al-mithal alladhi darabahu lirajul fil qadiyatis sabiqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan untuk wanita tersebut. Nah, permisalan yang Nabi membuatnya untuk laki-laki pada kisah yang pertama, pada kejadian yang pertama. Fajabat bil ijab. Maka wanita itu pun menjawab dengan wajib. Fa inda idzin. Amaroha an Nabi sallallahu alaihi wasallam antasuma an ummiha. Maka ketika itu Nabi memerintahkan wanita tersebut untuk berpuasa menggantikan puasa ibunya. Nah, faidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula hirsu sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilmi liya'budullaha 'ala basiratin. Faidah yang pertama adalah semangatnya para sahabat. Sangat semangat para sahabat radhiyallahu anhum atas ilmu. Agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah di atas basirah, di atas ilmu. Dan ya, dengan bertanyanya laki-laki dan wanita pada hadis ini, ya, nam menanyakan tentang nam utang puasa ibunya. Ya, nam, apakah mereka bisa menggantikan puasa ibunya tersebut ataukah tidak? Ya, dan apa hukumnya? Nah, ini menunjukkan semangatnya para sahabat atas ilmu. Nah, seandainya mereka adalah orang-orang yang lemah semangat, ya, ataupun orang-orang yang masa bodoh dengan ilmu, maka mereka tidak akan menanyakannya. Ya. Naam. Al-faidatu tsaniyah jawazu qada'i shaum al-wajib 'alal mayyit. Boleh mengqada puasa yang wajib atas si mayit. Ya, di sini boleh. Ya, ya bukan keharusan. Boleh. Ya, boleh mengqada puasa wajib atas si mayit. Nah. Al-fadatu thalithah, faedah yang ketiga, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pengajaran dengan lemah lembut, dengan lin dan rif, ya, tidak dengan kasar, kaku ataupun ya bentak-bentak dan seterusnya. Al-Faidatul Rabi'ah, inna min husni ta'limi dharbul amsal al-mahsusah allati yuqal biha al-ma'na wa tajalla biha al-ahkam. Sungguh termasuk bagusnya pengajaran, bagusnya cara ta'lim adalah membuat permisalan, yang dirasakan, yang nampak, ya, yang bisa difahami, ya, yuqal biha, difahami, ya, masuk akal dengan permisalan tersebut, makna dan jelas dengan permisalan tersebut hukumnya. Ya, jadi termasuk cara pengajaran yang bagus adalah membuat permisalan, perbandingan yang dengan permisalan tersebut bisa difahami makna dan bisa jelas hukum dan masalah yang ditanyakan tersebut. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan dengan utang kepada manusia. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima, annal qiyasa dalilun syar'iyyun tatsbutu bihi al-ahkam. Bahwasanya qiyas ya, merupakan dalil syar'i yang menetapkan dengannya hukum-hukum. Nah, walaupun qiyas ini banyak ada perincian-perinciannya, ya. Nah. Jadi di sini Nabi mengkiaskan antara hutang kepada manusia dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutang kepada manusia harus dibayar, maka hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar. Ya. Nah. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam, annahu idza jaza qadha adainil adami anil mayit fa dainullah ta'ala aula ayuqdha anhu. Bahwasanya apabila diperbolehkan membayar utang kepada manusia dari si mayit, ya, maka utang kepada Allah Ta'ala lebih pantas, lebih utama untuk dibayar, untuk dilunasi. Nah, ini faedah yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ta'ala. Sebelum 6 kita akhiri dars kita, sedikit kami sampaikan faedah dari Syekh bin Bas rahimahullah Ta'ala. Beliau ditanya tentang kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat atau kebaikan. Dan ditanyakan kepada beliau, yang artinya wanita ini bertanya sama Syekh, ulama dalam ucapan mereka berkata, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Dan kaidah-kaidah yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah tersebut? Siapakah yang telah meletakkan kaidah tersebut? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para ulama yang telah menetapkannya? Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Para ulama menetapkan kaidah tersebut dari dalil-dalil syariat. Maka seseorang yang meninggalkan keburukan lebih utama daripada dia mengambil maslahat yang dia bayangkan dan dia sangka. Apabila dia berkumpul dengan si Zaid atau si Amr, akan berakibat jelek kepada dirinya. Maka hendaknya dia meninggalkan perkumpulan tersebut yang dikhawatirkan adanya kejelekan dari perkumpulan tersebut. Walaupun dia berharap pada perkumpulan itu adanya maslahat, seperti bisa menghasilkan uang, mendoakan untuknya kebaikan, atau yang semisalnya. Akan tetapi jika dapat menimbulkan prasangka buruk kepada dirinya, yaitu dia akan dituduh melakukan keburukan, kemudian orang yang dia harapkan berkumpul dengannya ternyata dikenal jelek, suka minum khamr, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah seperti liwat atau homoseksual atau yang semisalnya, hendaknya dia menjauhkan diri dari hal yang bisa menyebabkan persangkaan buruk karenanya. Begitu pula jika dia menggunakan senjata tertentu yang berakibat kejelekan, hendaknya dia menjauhkan diri darinya. Begitu pula jika pergi ke salah satu kampung atau tempat yang berakibat kejelekan, hendaknya dia menjauh darinya walaupun padanya ada maslahat, seperti menjenguk orang yang sakit, bersedekah kepada seseorang, selama dengan masuknya ke kampung tersebut akan tertuduh dengan kejelekan dan kerusakan, maka dia jangan pergi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Dan seperti itu pula yang semisal dengan itu. Keterangan ataupun fatwa Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala tentang penerapan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Baik, kemudian ayo ikhwah rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kita di dalam beragama, kita dalam beragama sudah merupakan perkara yang yakin dan pasti bahwasanya kita dalam beragama itu harus mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dengan demikian maka apa yang dikatakan ataupun dijelaskan ataupun diterangkan oleh para ulama, oleh salaful ummah tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut, maka sudah seharusnya bagi kita untuk memperhatikannya. Yaitu untuk kita mengikutinya. Karena itu sudah merupakan perkara yang pasti. Kita menisbahkan kepada ahli sunnah wal jamaah salafiyun. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas pemahaman salaful ummah. Taifa barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam kitabnya, falamazagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka maunya menyimpang. Sudah dijelaskan, sudah diterangkan petunjuk jalan, petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. tapi memang mereka maunya menyimpang. Dan azaqallahu qulubahum, maka Allah simpangkan sekalian mereka. Nah, demikian Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih tentang permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Ya, yaitu dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, teman yang baik, teman duduk yang baik dimisalkan dengan penjual minyak wangi. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, mungkin engkau akan mendapatkan hadiah, ya, dipersilakan untuk mencoba. Atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan aroma yang harum dari penjual minyak wangi tersebut. Artinya, kalau berteman dengan penjual minyak wangi akan mendapatkan kebaikan. Ya, akan mendapatkan kebaikan. Nah, mungkin dikasih mencoba atau membeli atau mendapatkan aroma yang baik. Nah, dan kalau berteman dengan pandai besi, maka mungkin tukang pandai besi tersebut akan membakar bajumu atau kamu mendapatkan bau yang tak sedap, bau asap. Ya, membakar bajumu, mungkin kamu kecipratan. Kecipratan dari bara api nam pandai besi tersebut. Nah, nam. Ya, jangankan berteman dengan tukang pandai besi, ya. Misalkan kita berduduk bersampingan dengan orang yang merokok. Ya. Duduk bersama dengan orang yang sedang merokok. Karena kita apa? Mendapatkan bau yang tersedap. Artinya, kalau berteman dengan tukang pandai besi, maka mendapatkan kejelekan. Mendapatkan kejelekan. Ya. Nah, maka demikian, kalau kita berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Walaupun kita tidak mengerjakan kebaikan yang dilakukan oleh orang soleh tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita berteman dengan teman yang jelek, ya, dengan teman yang jelek, kita pun akan mendapatkan kejelekannya, walaupun kita tidak mengerjakan kejelekan tersebut. Ya, nah. Dan kalau kita kemudian memaksakan diri, kita kemudian memaksakan diri untuk berteman dengan teman yang jelek dengan alasan nanti saya nasihati, nanti saya dakwahi, nanti saya, maka seperti tadi fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Kita menyangka ada kebaikan dengan berteman dengan orang yang jelek tersebut, padahal tidak ada. Baik. Kemudian Nabi SAW juga telah bersabda, ar-rajulu ala dini khalili fal yandur ahadukum man yukhalil. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Seseorang itu, kondisi agama seseorang, kondisi keadaan seseorang adalah di atas agama temannya. Di atas agama temannya. Maka lihatlah oleh seseorang di antara kalian siapa yang menjadi teman. Ya. Jadi tentang seseorang jangan ditanya. Jangan ditanya tentang seseorang itu siapa, ya. Bagaimana dia? Orang baik atau orang jelek? Enggak. Tapi lihat siapa temannya. Berjalannya dengan siapa? Berkumpulnya dengan siapa? Masuknya kepada siapa? Keluarnya dari tempat siapa? Mana? Ya. Karena apa? Karena seseorang itu, keadaan seseorang adalah berada di atas agama temannya. Ya, dikatakan oleh sebagian salaf Al-Auza'i kalau itu atau yang lainnya, ya. Bahwasanya ahli bidah bisa bersembunyi dari kita, tapi tidak bisa tersembunyi atau bersembunyi dari temannya. Yani seseorang mungkin berpura-pura baik. Ya, ahli bidah mungkin berpura-pura baik, tetapi untuk mengelabui kebidahannya, akan tetapi tidak akan tersembunyi dari pertemanannya. Ya, ahli bidah akan berteman dengan ahli bidah. Yang jelek akan berteman dengan yang jelek pula, yang baik akan berteman dengan yang baik pula. Karena itu sudah merupakan ketetapan, sudah merupakan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadisnya, al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arufa minha i'talafa. Wama tanakaro minha ikhtalafa. Rawahu Muslimun. Ya. Arwah-arwah itu adalah bagikan tentara yang berkelompok-kelompok. Ya, tentara yang berkelompok-kelompok. Maka apa-apa yang saling mengenal, apa-apa yang saling mengenal, nam apa-apa yang setipe, apa-apa yang semisal, apa-apa yang sehati, searah, sejalan, maka akan bersatu. Akan saling mengasihi, menyayangi. Dan apa-apa yang nam tidak setipe, tidak sama, tidak sehati, tidak sejalan, maka akan berpisah. Akan berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Ya, nah, arwah-arwah itu bagaikan tentara yang bergolong-golong, yang berkelompok-kelompok. Enam. Jikalau yang saling mengenal, yang setipe, yang enam, satu tujuan, satu arah, ya, maka akan bersatu. Dan yang tidak searah, yang tidak sejalan, yang tidak setipe, maka akan berpisah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, yang wajib atas kita adalah asidku ma'allah, jujur terhadap Allah Ta'ala. Di dalam kita beragama itu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah. Baik. Karena nah, tidaklah bermanfaat kita bermuka dua atau berwarna-warni di hadapan manusia. Ya, manusia bisa dikelabui. Ya, manusia bisa dibohongi. Manusia bisa disiasati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa. Nah, jangankan luarnya, dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya. Dalaman manusia Allah tahu. Apa yang diniatkan, apa yang direncanakan, apa yang nam diangan-angankan oleh hati manusia, oleh pikiran manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Barakallahu fikum. Maka yang wajib atas kita, ayol ikhwah, adalah asidukum Allah, jujur bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, al mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, dia akan berjalan, dia akan bersama, dia akan bergolong, berkelompok dengan orang yang dia cintai. Ya. Jadi walaupun sudah dikasih penjelasan, keterangan begini dan begitu, ya, karena memang tipenya seperti itu, ya, dia akan berkumpul, akan berkelompok, akan bersama dengan orang yang setipe dia. Nah, fabarakallahu fikum, sehingga ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fabarakallahu fikum. Nah, sekali lagi, yang wajib atas kita adalah asidkum Allah, jujur bersama Allah Ta'ala. Ya? Karena kita beragama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada fulan wa alan. Ya? Bukan kepada fulan wa alan. Nah, antara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat kepada kita, sifat jujur. Nah, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Bahwasanya kejujuran tersebut akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan tersebut akan menunjukkan kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.